Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, min katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan dars ke-63, Al-Faslu Tsani, pasal yang kedua. Al-ismul mabni, ya, isim mabni. الاسم المبني هو الذي لا يتغير شكل آخره بتغير موقعه في الجملة. اسم مبني adalah isim yang tidak berubah bentuk akhirnya, ya, meskipun kedudukannya itu, ya, dalam kalimat itu berubah. Kemudian asani al asmaul mabniyatu samaniyatun wahia. Isim mabni ini ada 8, ya, dan di antaranya adalah abdomair, domir-domir, asmaul isyarah, al-asmaul mausulah, asmaul syarti, asmaul istifhami, al-adadul murakkabatu min, ya, min ahada asyara ila tis'ata asyara ma'ada, ya, ma'ada isna syara, dikecualikan yang 12. Kemudian ba'du zurufi wa ma rukhiba minaz zurufi, dan sebagian zorof, ya, yang tersusun dari zorof. Jadi sebagian zorof dan yang tersusun dari zorof. Asma'ul af'al, isim fi'il, maka dia mabni. Poin selanjutnya, ya, al-asma'ul mabniyatu la tunawwanu ma'zamuha yushbihul huruf. Ya. Bahwasanya isim-isim mabni ini tidak bertanwin. La tunawwanu, tidak bertanwin. Wa ma'zamuha, dan sebagian besarnya itu menyerupai huruf. Ya. Jadi ini diantara ilat, ya, isim itu dijadikan mabni. Ya, diantara ilatnya adalah, ya, keserupaannya, syabahnya dengan huruf. Wa yazamu kullu ismin mabniin halatun, ya, wahidatun. Bahwasanya setiap semua isim mabni, ya, itu melazimi halatan wahidah, itu tetap dalam satu keadaan. La tataghayyaru minas sukuni awil fathi awil dhammi awil kasri, tidak berubah dari sukun, fathah, dhammah, dan kasrah. Kemudian selanjutnya, faminal asma'i ma yubna ala sukuni mislu alladhi ana man kam, termasuk isim mabni atas sukun itu alladhi ana man kam. Ma yubna alal fathi mislu anta aina kaifa sar'ana. Dan kemudian yang mabni, isim mabni di tanda fathah, semisal anta aina kaifa sar'ana. Kemudian ma yubna alal dhammi mislu nahnu haitsu. Dan termasuk isim yang mabni di atas dhammah itu adalah nahnu dan haitsu. Ma yubna alal kasri mislu hadhihi haula'i amsi. Dan termasuk yang mabni dengan tanda kasrah adalah hadhihi haula dan amsi. Ya. Kemudian poin selanjutnya yang keempat. Ya. Idza waqa'at al-asma'ul mabniyatu fi mawdi'i min mawdi'i raf'i awin nasbi awil jarri fa'innaha tabqa ala halihi. Ya, jika isim-isim mabni itu terletak pada salah satu posisi dari posisi-posisi rofa, nasab, majrur, maka dia tetap dalam keadaan, ya, ala haliha, ya, maksudnya dalam keadaan itu, ya, semulanya, keadaan awalnya, aiduna taghyiri fi syakli akhiriha, ya, maksudnya tidak berubah dari harokat huruf akhirnya. Walakin takunu fi mahali raf'in aw nasbin aw jarrin bihasbi ma ما يتطلبه موقعها. Bahwasanya akan tetapi ya nas keadaan rofa, ya keadaan rofa nasab dan jernya itu dituntut ya dari posisinya. Jadi kita sebutnya fi mahal ya, fi mahali rofin, fi mahali jarrin, fi mahali nasbin. Malhudhatun, catatan, zukira fil ya, fil bindi asani ya, al asmaul mabniyatu binaan laziman daiman. Disebutkan pada poin kedua ya bahwasanya tentang isim-isim mabni itu ya dalam keadaan selalu dalam keadaan satu bentuk saja. Waqad yaqau al-ismu al-mu'rabu fi mawadhi'i fi mawadhi'i mu'ayyinatin fayubna bina'an 'aridan bisababi uqu'ihi fi hadhihi al-mawadhi'i. Bahwasanya terkadang ya isim mu'rab itu terletak pada posisi tertentu sehingga ya dia malah jadi mabni ya dengan mabni yang 'aridan sementara saja disebabkan karena menempati posisi-posisi berikut. Ya, maka kita lihat wa hadhihi al-mawadhi'u fiha. Ya. Posisi-posisi itu adalah yang pertama ya. Al-hamzatu al-munada idza kana 'alaman mufradan aw nakiratan maqsudatan wa yubna 'ala ma yurfa'u bihi. Ini munada itu kalau alam dan alam mufrad namanya satu saja tunggal atau nakirah maksudah yang sudah tertentu, maka imudadanya ini dimabnikan dengan tanda bagaimana dia rofaknya. Semisal ya Muhammadu ya ba'i'u kemudian ya khaliduna, ya khaliduna, ini mabni ya, ini mabni bukan mansub. Kemudian alba'u ismu la nafiyati lil jinsi idza lam yakun mudhafan wa yubna 'ala ma yunsabu bihi. Kedua itu isim la nafiyah lil jinsi, ini enggak mansub tapi mabni ya, jika dia mudhaf dan dia dimabnikan dengan tanda bagaimana dia mansubnya. Mislu la haula wa la quwata illa billah. Haula quwata itu mabni ya, mabni dengan tanda fathah ya, dengan tanda bagaimana ketika dia mansub. Kemudian ya al-jimu al-kalimatu qabla wa ba'da wa ghayra wa hasbu wa awwala wa duna. Yaitu kata-kata awwala hasb ya, ba'da ghair dan awwala duna. Takunu mabniyatan ala raf'i idha hudhifal mudhafu ilaih. Ya, dia menjadi mabni atas tanda marfu jika mudhaf ilaihnya dihapus. Mislu maro'ai itu mislaha dal kitabi min qablu. Aku tidak pernah melihat kitab seperti ini sebelumnya. Min qablu. Ini dengan catatan ya dia jadi mabni ketika mudhaf ilaihnya dihapus. Min qablu. Ya, bisa domba. Demikian semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.